every person reading Arab, which I don't, mm-hmm. is always stopping saying, hey, what's that? Ahlan, that's Ahlan. Sejak kecil kita di desa, di kota, di wilayah urban, di pinggiran metropolitan atau di mana saja, ada satu tradisi yang sama, bahwa menjelang hari raya kita sangat ingin membelikan baju-baju baru untuk anak kita. Mungkin kita sendiri juga masih suka beli baju baru. Dan ini jangan dikecam, ini jangan disalahkan, karena itu juga kentongan. Itu juga alat untuk mengingatkan bahwa manusia itu tiap hari harus memperbaharui bajunya. Baju itu kalau dalam Al-Quran itu lambang martabat hidup. Jadi misalnya suamimu adalah baju bagimu, ya suami adalah baju bagi istri, istri adalah suami bagi baju. Jadi karena orang yang tidak berpakaian itu dia kehilangan martabat. Artinya suami menciptakan martabat bagi istri, istri juga membungkuskan martabat bagi suami. Sehingga kalau kita berpuasa dan menjelang hari raya beli baju baru, sesungguhnya kita sedang mencari martabat baru. Kita sedang mencoba membangun derajat baru. Bedanya derajat dan martabat adalah kalau derajat bersifat vertikal, martabat bersifat horizontal. Martabat itu artinya torikot atau jalan linking up Anda kepada Allah itu sedemikian rupa meningkatnya sehingga Anda memiliki darajah kata Allah. Tapi kalau martabat itu dari kata tertib, tartib, ta'rodal, integritas Anda terhadap ketertiban lingkungan, ketertiban bernegara, hukum, kebudayaan, moral, dan seterusnya, itu membuat Anda punya martabat. Nah, kita punya baju derajat, kita punya baju martabat. Jadi setiap kali kita mau membelikan baju, kita berdoa, ya Allah, anugerailah anakku dan semua yang aku belikan baju baru ini dengan martabat yang baru dan derajat yang baru.